إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سارمتي بس كتاب الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Sampai pada ucapan Syamil Ibn Ajlan. Ya Ibn Adam, innaka ma sakatta fa anta salim. Fa idza takallamta fa khudh hidraka. Imma laka wa imma alayka. وهذا باب يطول استقصاؤه. Kata Syamil Ibn Ajlan, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau diam, innaka ma sakatta fa anta salim. Selama engkau diam, engkau selamat. Fa idza takallamta, kalau engkau berbicara, maka khudh hidraka, maka ambillah kehati-hatianmu. Maksudnya ketika berbicara waspada. Imma laka wa imma alaika. Bisa jadi itu untukmu atau atasmu. Untukmu kalau yang baik-baik, atasmu kalau yang jelek-jelek. Artinya untukmu akan bermanfaat untukmu nanti yaumul qiyamah menjadi pahala. Kalau alaik akan menjadi bebanmu nanti yaumul qiyamah sebagai dosa. وَهَذَا بَابٌ يَطُولُ اسْتِقْصَاؤُهُ. Dan ini bab yang sangat panjang. اسْتِقْصَاؤُهُ, untuk kita mengurutnya terlalu panjang. وَالْمَقْصُودُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمْ أَمَرَ بِالْكَلَامِ بِالْخَيْرِ. Maksud dari hadis tersebut, bahwa Nabi SAW menyuruh untuk berbicara dengan kebaikan-kebaikan. Wasukut amma laisa bikhair, dan diam dari apa-apa yang bukan kebaikan. Kalau ragu-ragu, maka diam. Karena selain kebaikan, diam. Maka kalau dibagi dua, kebaikan dan kejelekan, maka hanya kebaikan yang diucapkan. Kejelekan tidak diucapkan, dan garis pemisahnya pun digalakan. Artinya, yang meragukan, didiam atau tidak dibicarakan. Kalau khawatir. Wa kharaja al-Imam Ahmad ibn Hibban dari hadis Al-Barra ibn Azib anna rajulan qala ya Rasulullah allimni amalan yudkhilunil jannah. Dalam riwayat ini disebutkan dari Barra ibn Azib, wahai Rasulullah, ajari aku satu amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Hadzakara al-hadis, sudah disebutkan hadis. Dari dalamnya disebutkan fa'at'imil ja'i', amalan yang memasukkan surga adalah engkau memberi makan orang yang lapar. Wasqid dham'an, dan beri minum orang yang haus. Wa'mur bil ma'ruf, menyuruh kebaikan-kebaikan. Wanha 'anil munkar, mencegah dari kemunkaran-kemunkaran. Fa in lam tutiq dzalik, kalau engkau tidak mampu itu semua, fakuffa lisanak, maka tahanlah lidahmu. Illa min khair, kecuali dari kebaikan. Ketika ditanya amalan yang masuk ke dalam surga, disuruh untuk memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Kalau engkau tidak mampu, paling tidak lidahmu kamu tahan. Illa min khair, kecuali dari kebaikan-kebaikan. Falaisal kalamu ma'muran bihi alal ikhlas. Maka yang namanya pembicaraan itu tidak disuruh secara mutlak. Wala sukutu kadzalik, demikian pula dia tidak disuruh secara mutlak. Tidak dikatakan berbicaralah, tidak dikatakan diamlah, tidak ada. Perintah secara mutlak atau larangan secara mutlak tidak ada. Balla budda minal kalami bil khairi wa sukuti anis syarr. Tetapi harus dirinci. Bicaralah kalau baik, diamlah kalau itu jelek. Wa kana salaf katsiran yamdahuna as-samt. Dan para salaf seringkali memuji diam. Tentunya diam anis syarr, diam dari kejelekan. Karena ada diam yang jelek, yaitu diam dari kemunkaran. Ada kemunkaran dia diam. Tidak menegurnya, tidak menyampaikannya, tidak mengingatkannya. Maka maksud as-sam anis syarr, diam dari kejelekan. Wa amma la ya'ni li syiddatihi 'ala an-nafs. Dan juga para salaf menganjurkan dan memuji bagusnya diam dari apa-apa yang tidak bermanfaat. Walaupun itu bukan kejelekan, tetapi kalau la ya'ni, tidak ada hubungannya, atau fudulul kalam, ucapan-ucapan yang berlebih, itu tidak dianjurkan. Walidzalika yaqa' fihi an-nasu katsira, oleh karena itu manusia sering terjatuh di dalamnya. Fakanu yu'alijuna anfusahum, dan mereka memperbaiki diri-diri mereka. Wa yujahidunaha, bahkan mereka berjihad melawan hawa nafsunya. Untuk apa? Untuk diam. Berupaya untuk menahan dirinya agar tidak berbicara yang jelek atau tidak berbicara yang sia-sia. Amma la ya'nihim, khususnya dari perkara-perkara yang bukan urusan dia. Perkara-perkara yang bukan urusannya. Qala Fudail ibn Iyad, berkata Fudail ibn Iyad rahimahullah, ma hajjun wala ribatun wala jihadun asadda min habsil lisan. Tidaklah jihad, tidaklah berjaga-jaga dalam perang, tidak pula jihad fisabilillah, tidak ada yang lebih dahsyat daripada menahan lidah. Tang. Dikatakan oleh Fudail bin Iyad, enggak ada yang lebih dahsyat daripada dia. Haji, yang itu sungguhnya cukup berat. Demikian pula ribat. Ribat itu menjaga di pos-pos penjagaan. Itu juga sangat berat. Jihad, perjuangan mati dan hidup. Kata Fudail bin Iyad, ma asyadda min habsil lisan, itu semua tidak lebih berat daripada menjaga lidah. Walau asbahat yahummuka lisanuk, asbahta fi ghammin syajid, law asbahta yahummuka lisanuk, kalau engkau tiba-tiba di pagi hari yahummuka lisanuk, menyibukkan engkau lidahmu, maka pagi itu engkau dalam keadaan ghammin syadid, dalam keadaan bingung yang sangat, dalam keadaan gundah gulana yang sangat, karena banyaknya pembicaraan apa saja tadi saya ucapkan. Waqala, dan beliau berkata, sijnul lisan sijnul mu'min, penjaranya lidah itu penjaranya seorang mu'min. Walau asbahat yahummuka lisanuk, law asbahta yahummuka lisanuk asbahta fi ghammin syadid, karena engkau kalau pagi hari engkau dalam keadaan sudah melepaskan atau sudah sibuk dengan lidahmu, maka engkau pagi itu dalam keadaan gundah gulana yang sangat. Ya tentunya orang-orang mukmin, karena orang-orang yang tidak mukmin tidak peduli dengan apapun yang dia ucapkan. Tapi orang mukmin begitu dia banyak bicara, hari itu dia gelisah. Aku bicara apa saja tadi? Karena tidak orang atau tidak setiap orang bisa hafal apa yang dia sampaikan, apalagi sudah berbicara sekian jam. Was'al Ibnu Mubarak wasu'ila Ibnu Mubarak an qawli Luqman libnihi. Ibnu Mubarak pernah ditanya tentang ucapan Luqman kepada anaknya, Luqman al-Hakim, yang disebut kepada Luqman. Pernah ditanya tentang ucapan Luqman kepada anaknya, in kanal kalamu min fiddah fa inna samta min dahab. Kata Ibnu Mubarak, kalau ucapan itu dari perak, maka diam itu emas. Faqala ma'nahu, maka dijawab, maknanya adalah, law kanal kalamu bi ta'atillahi min fiddah, kalau berbicara tentang ketaatan pada Allah itu adalah perak, fa inna samta an ma'siyatillahi min dahab, maka sesungguhnya diam dari kemaksiatan itu adalah emas. Tinggi mana nilainya? Diam dari kemaksiatan dengan berbicara kebaikan. Jangan dibandingkan dengan pembicaraan kebaikan. Sebagian orang salah memahami ucapan hikmah, bahwa kalau berbicara itu emas, maka diam itu kalau berbicara itu perak, maka diam itu emas. Maka kemudian dibandingkan oleh mereka, pembicaraan yang baik perak itu, tapi lebih baik diam emas. Maka dia tidak ngomong yang baik. Salah. Bukan itu maknanya, kata Fudhul Ibn Iyadh. Maknanya, kalau engkau berbicara yang baik-baik itu nilainya perak, maka kalau engkau mau berbicara kemaksiatan, kamu tahan. Tidak berbicara kemaksiatan. Itu emas. Nilainya lebih tinggi, dan memang godaannya juga lebih berat. Godaannya lebih berat. Seringkali dia berbicara yang baik, tapi kemudian berbicara jeleknya lebih banyak, lebih tinggi, lebih besar. Maka kebaikan tadi kalah dengan ucapan jeleknya. Bahkan amalan saleh bisa gugur karena ucapan yang jelek. Apa kata Allah tentang sedekah? Jangan engkau bersedekah yatba'uha adza. Jangan bersedekah diikuti dengan ucapan jelek. Karena kan hilang sedekahnya. Nih, kamu minta-minta terus, ucapan jeleknya terus mengalir. Enggak ada nilainya. Amalannya tadi hilang. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, wa hadha yarji' ila anna al-kaffa 'anil ma'asi afdal min 'amal at-tha'at. Maknanya bahwasanya dia menahan dan rujuk, menahan diri dari maksiat itu lebih afdal daripada mengamalkan ketaatan-ketaatan. Bagaimana hadisnya tentang amal dengan perintah dan meninggalkan yang dilarang? Masih ingat ucapan Allah SAW, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Perhatikan perbedaan keduanya. Apa yang aku larang, tinggalkan. Apa yang aku perintahkan, kerjakan sebisa-bisa kamu. Berbeda. Ketika yang wajib-wajib atau perintah-perintah dikatakan kerjakan sebisa-bisanya, mastata'tum, tapi larangan tidak. Mana haytukum anhu fajtanibu, apa yang dilarang tinggalkan. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena orang yang meninggalkan sesuatu itu sesungguhnya lebih mudah daripada dia mengerjakan sesuatu. Kalau meninggalkan sesuatu, mesti dia mampu, mesti dia bisa. Tetapi kalau mengerjakan sesuatu, kadang dia tidak mampu, kadang tidak punya, kadang dia lemah, kadang dia lumpuh, kadang dia segala macam. Tapi ini bukan suruh kerja, suruh jangan kerja, jangan kamu buat dosa. Ini barakallahu fikum perkara perbedaan antara perintah dan larangan. Bahwa larangan itu disuruh oleh Nabi dengan mengatakan tinggalkan, sedangkan perintah kerjakan sebisa kalian atau sebisa-bisa kalian. Wa qad sabaqa al-qawlu fi hadha mustawfa, dan sudah lewat pembicaraan masalah ini secara cukup, alhamdulillah. Wa tadhakkaru 'inda al-Ahnaf ibn Qais ayyuma afdal as-samtu aw an-nutq. Pernah didiskusikan di sisi al-Ahnaf ibn Qais antara mana yang lebih afdal, diam atau berbicara? Mana yang lebih afdal? Lebih baik diam atau lebih baik berbicara? Faqala qaumun as-samtu afdal. Satu kaum menjawab, diam itu lebih afdal. Faqala al-Ahnaf, berkata Ahnaf, an-nutqu afdal. Berbicara lebih afdal. Li'anna fadla as-samti la ya'du sahibahu wal mantiq al-hasan yantafi bihi man sami'ahu. Beliau menjawab dari sisi lain. Kalau tadi dari sisi betapa beratnya menahan diri, maka dikatakan lebih tinggi dan emas. Tetapi dari segi faedah, diam sama ngomong. Diam dari kejelekan-kejelekan dan ngomong kebaikan-kebaikan. Mana lebih afdal? Sebagian kaum menyatakan diam lebih baik. Karena sebagian ulama mengatakan emas. Kata Ahnaf, tidak. Ngomong yang baik itu lebih afdal. Mengapa? Kalau seorang diam, la ya'du sahibahu. Kalau seorang diam, tidak lewat kebaikannya hanya pada dia sendiri. Dia sendiri yang selamat, dia sendiri yang baik, dia sendiri yang dapat keutamaan dia. Dia apa? Tetapi kalau berbicara, yang baik, orang lain dapat kebaikan. Dia sampaikan nasihat, sekian orang mendapatkan nasihat. Dia memerintahkan pada yang ma'ruf, sekian orang mengerjakan ma'ruf. Mencegah dari yang munkar, juga bermanfaat. Mengembirakan kaum muslimin juga utaji. Sedangkan kaidahnya dalam kaidah fiqhiyah bahwa sesuatu yang lazim, sesuatu yang hanya dirinya yang mendapatkan dengan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain lebih afdal yang bermanfaat bagi orang lain. Ini dari sisi nilai manfaatnya. Masih ingat ketika Imam Ahmad ditanya tentang seorang yang puasa sunnah, salat-salat sunnah, i'tikaf di masjid dengan orang yang menerangkan kesesatan ahlul bid'ah, mana yang afdal? Menerangkan kesesatan ahlul bid'ah. Apa alasan Imam Ahmad ketika itu? Qala amma man shoma wa shalla wa i'takafa fa huwa li nafsihi. Adapun yang salat, puasa, i'tikaf itu untuk dirinya sendiri. Wa amma man yatakallam fi ahlul bid'ah, adapun yang menerangkan tentang kesesatan ahlul bid'ah, dia menasehati dan manfaatnya untuk ummah, manfaatnya untuk sekian banyak orang. Hada afdal. Ini afdal. Berarti beliau dan para ulama menganggap ini lebih afdal dari sisi apanya? Ta'addi ila ghairi. Memberikan manfaat pada orang lain. Tapi kalau dia, oh, bagus sekali orang ini. Tidak banyak bicara dia. Nasihatnya juga gak pernah. Pengen selamat. Jadi selamat. Tetapi apakah dia bermanfaat untuk orang lain? Ada pun yang berbicara dengan baik, hati-hati berbicara dengan kebaikan, maka dia memberikan manfaat pada orang lain. Wa qala rajulun min al-ulama 'inda Umar ibn Abdul Aziz, seorang berkata dari kalangan ulama di sisi Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. As-samit 'ala 'ilmin kal mutakallim 'ala 'ilmin. Kata beliau, kata ulama tadi, orang yang berbicara dengan ilmu sama dengan orang yang diam karena ilmu. Nah, sekarang disamakan, tapi syaratnya apa? Ilmu. Diam karena ilmu. Kenapa kalau nggak berbicara? Karena dia punya ilmu. Kalau berbicara begini-begini. Dan orang yang berbicara karena ini, saya harus bicara. Karena secara hadis, secara dalil, secara ini, saya harus berbicara. Siapa yang diam karena ilmu, dengan yang berbicara karena ilmu, sama. Faqala Umar, maka berkata Amirul Mukminin, Umar bin Abdul Aziz, inni la arju an yakuna al-mutakallim ala ilmin afdaluhum, au afdalahuma yawm al-qiyamati halan. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, aku berharap, orang yang berbicara dengan ilmu, adalah afdalahuma, yang paling afdal dari keduanya, yawm al-qiyamah. Halan keadaannya. Limadah, mengapa dia menyatakan, saya berharap yang berbicara dengan ilmu itu lebih tinggi daripada yang diam dengan ilmu. Walau dzalika anna manfa'atahu linnas, yang demikian karena manfaatnya untuk manusia. Ini barakallahu fikum, salah persepsi dalam masalah ini, fatal akibatnya. Fatal akibatnya. Seperti ada seorang jamaah dari Bondowoso, itu diam seribu bahasa. Gak ngomong apapun. Ditanya juga dia. Sampai orang tuanya menganggap anaknya stres. Sampai datang ke beberapa orang. Sampai kepada anak. Tolong anak saya. Dia diam sudah sejak seminggu lebih. Tidak ngomong apapun dan dikasih. Ditanya gak bisa. Ini gak bisa. Ketika ditanya, kenapa kamu diam? Kamu kenapa diam terus? Gak jawab. Sampai saya tanya, ini sejak kapan dan ketika peristiwa apa? Sudah sejak sekian minggu, tapi nggak tahu kenapa. Dia baca sesuatu, tunjukkan buku-bukunya, ternyata ada buku Ghazali. Apa judulnya? Ihya Ulumuddin. Di situ ada pembahasan tentang masalah afdalnya diam dan bahayanya berbicara. Tapi porsinya salah. Kelebihan, kebablasan. Dipuji-puji dia habis dan ditakut-takuti ngomong. Kalau ngomong begini, bahayanya ini, bahayanya ini, bahayanya. Saya orang ini takut. Takut mau bicara. Nggak mau bicara sama sekali. Oh ya gitu. Terus, Ana duduk depan dia lagi. Ana sampaikan. Tentang Ihya Ulumuddin. Tak terangkan ucapan-ucapan para ulama. Sampai yang menyatakan kalau ada buku di rumahmu Ihya Ulumuddin, bakar dia. Dan ada yang menyatakan ini bukan Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin, mematikan ilmu agama. Rupanya anak agak keras, langsung ngomong dia. Keluar. Masa begitu, Ustaz? Alhamdulillah. Sembuh berarti. Alhamdulillah, azakumullah. Ternyata karena porsinya salah. Sehingga alhamdulillah. Beliau Imam Ibnu Rajab pada seorang ahli sunnah, sehingga beliau bawakan tentang masalah tentang bahayanya berbicara. Afdolnya diam. Tetapi kemudian diimbangi dengan ini. Bahwa kalau berbicara dengan baik, itu lebih memiliki faedah banyak. Dia bisa menasihati orang lain, bisa mengingatkan orang lain, dan seterusnya. Walaqad khataba Umar Ibn Abdul Aziz yawman faraqqan nas. Pernah Umar bin Abdul Aziz berkhutbah. Faraqqan nas. Manusia sampai luluh hatinya. Wabakau. Sampai menangis semua mereka. Faqata'a khutbatahu. Maka Umar berhenti. Memberhentikan khutbahnya. Faqila lahu. Maka dikatakan kepadanya. Lau atmanta kalamaka. Rajauna an yanfa'allahu bi. Kata orang kepadanya. Wahai Amirul Mukminin. Kalau kau lanjutkan ucapanmu, kami berharap Allah akan memberikan manfaat lebih banyak. Kenapa diberhentikan? Faqala Umar, innal qawla fitnah. Semuanya ucapan itu fitnah. Wal fi'lu awla bil mu'min minal qawl. Sedangkan perbuatan itu lebih utama bagi seorang mu'min daripada pembicaraan. Qanibdina azakumullah. Istilah sekarang sedang seru-serunya, berhenti. Melihat orang-orang semua menangis, dia berhenti, dia tidak. Dan dia berkata, ketika dikatakan, kenapa enggak diselesaikan? Saya akan lebih manfaat. Sesungguhnya ucapan itu fitnah. Ucapan itu fitnah. Wal fi'lu aula bil mu'min. Dan perbuatan itu lebih utama daripada ucapan. Perbuatan lebih utama daripada ucapan. Artinya ucapan sedikit tidak apa-apa. Cukup. Sedangkan buktinya yang harus lebih banyak. Maka mereka akan melihat bukti-bukti tadi pada orang tersebut. Wa kuntu min muddatin tawilatin qad ra'aitu fil manam amiral mu'minin Umar ibn Abdul Aziz. Dan aku telah melihat dalam masa waktu yang lama, pernah melihat Umar dalam tidurku. Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin, rahimahullah. Wa sami'tuhu yatakallam fi hadhihi al-mas'alah. Beliau berbicara tentang masalah ini. Wa adhunnu anni fawadtuhu fiha wa fahimtu min kalamihi anna at-takallum bil khair afdal min as-sukut. Dan aku duga, aku ketika itu memahami apa yang diucapkannya, mengerti apa yang disampaikannya, bahwa berbicara dengan kebaikan itu lebih afdal daripada diam. Wa adhunnuhu annahu waqa'a fi athna'il kalam. Dan aku menduga bahwa beliau terkena ketika berbicara, athna'il kalam, ketika tengah-tengah berbicara, dzikru Sulaiman ibn Abdul Malik. Teringat kejadian Sulaiman ibn Abdul Malik. Wa anna Umar qala dzalika lahu. Sedangkan Umar berkata kepadanya. Jadi pertama, pernah kejadian Sulaiman ibn Abdul Malik, khalifah juga, tapi yang sebelumnya, ketika sedang berbicara panjang, ditegur dengan kalimat itu tadi oleh Umar. Sesungguhnya amalan itu lebih penting daripada ucapan. Artinya jangan hanya banyak ucapan tapi gak ada bukti. Sampaikan ucapan, buktikan. Dan buktikan ini lebih penting daripada ucapan. Bahkan kadang-kadang manusia ternasehati dengan amalan, walaupun dia belum berbicara. Contoh sederhananya, ketika sedang duduk, kemudian satu orang bangun, salat, yang lain pun jadinya, salat sunnah, ikut bangun semua. Ya. Padahal dia gak ngomong apa-apa. Hanya mengerjakan sunnah yang mereka lupa. Maka mereka ingat semua dan mereka ikut sholat bersamanya. Ini barakallahu fikum yang namanya amal. Maka amal lebih penting. Karena Umar pernah berkata kepada Abdul Malik seperti itu, maka ketika dia sedang berbicara, sedang semangat-semangatnya, dia ingat itu. Ini dugaan orang tersebut. Wa qad ruwiya an Sulaiman ibn Abdul Malik annahu qal, bahwasanya telah diriwayatkan dari Sulaiman ibn Abdul Malik bahwa dia berkata, as-samtu manamul aqli. Wal mantiqu yaqdhu yaqdhatuhu wa la yatimmu halun illa bi halin. Jadi la budda min as-samti wal kalam. Dikatakan oleh beliau, diam itu adalah tidurnya akal. Akal istirahat. Wal mantiq, sedangkan berbicara itu sadarnya akal. Tidur dengan sadar tidak mungkin bisa bermanfaat tanpa yang lainnya. Tidur terus, tanpa bangun, ya mati namanya. Bangun terus, tanpa tidur, bisa rusak akalnya. Nah, beberapa pengalaman yang Anda saksikan, orang sebelum stres, sebelum berjenun, itu gak bisa tidur. Antri, semalaman gak tidur. Ditanya, kenapa kamu gak tidur? Saya mencari cecak. Saya mau menghidupkan sunnah. Tidur. Untuk tidur. Paksa. Ditinggal. Keluar. Semalaman gak tidur. Sekian malam gak tidur. Siang malam gak tidur. Ujung-ujungnya majnun. Kata beliau, diam itu tidurnya akal. Sedangkan berbicara adalah bangunnya akal. Wala yatimu halun illa bihal. Tidak bermanfaat satu keadaan tanpa keadaan yang lain. Tidur enggak manfaat tanpa bangun. Bangun enggak bermanfaat tanpa tidur. Masya Allah. Indah. Dengan ini, tidak mungkin kemudian kita setelah baca ini sesat seperti orang tadi. Enggak mau bicara. Dan tidak juga sebaliknya. Jadi tambah banyak ngomongnya. Dia akan tahu seberapa kadarnya. La yatimu halun illa bihal. Gak cukup satu keadaan tanpa keadaan lainnya. Perlu istirahat, perlu bangun. Perlu tidur, perlu juga bangun. Demikian pula diam dan berbicara. Istirahat. Jangan terlalu banyak bicara. Kalau kamu terlalu banyak bicara, kecapean. Akalnya capek, jenuh terus kabur ngomongnya. Enggak benar. Ya la budda min as-samti wal kalam. Maksudnya harus ada dua-duanya. As-samt wal kalam. Berbicara dan diam. Hanya saja berbicaranya berbicara baik, diamnya diam dari kejelekan. Wa ma ahsana ma qala Ubaidullah ibn Abi Ja'far, faqih ahli Nusr fi waqtih. Sungguh sangat bagusnya ucapan Ubaidullah ibn Abi Ja'far, seorang faqih dari penduduk Mesir di waktu itu. Wa kana ahada al-hukama, dan beliau adalah salah satu hukama, ahli-ahli hikmah. Idza kana al-mar'u yuhaddith fi majlisin fa'ajabahu al-hadith falyaskut. Kalau seseorang berbicara di satu majlis, ternyata dia merasa kagum dengan ucapannya sendiri, maka hendaklah dia diam. Hendaklah dia diam. Wa idza kana sakitan, kalau lagi diam, fa'ajabahu as-sukut, kemudian dia merasa bangga, hebat dengan diamnya, falyuhaddith, hendaklah dia berbicara. Wa hadza hasan, fa inna man kana kadzalika kana sukutuhu wa hadithuhu li mukhalafati hawahu. Dan ini baik. Ucapan ini bagus. Mengapa? Karena berarti dia berbicaranya dan diamnya menyelisihi hawa nafsu. Kalau dia lagi diam, kemudian muncul di hatinya, saya paling hebat, paling bisa menahan lidah, langsung dia berbicara. Apa kabarnya, akhi? Sehat? Gimana sih bulan? Kamu ketemu? Sehat ya? Sengaja untuk mengalahkan hawa nafsunya. Sebaliknya kalau dia sudah berbicara, orang semua kagum, dia ikut kagum, langsung barakallahu fikum. Cukup sampai di sini. Aktafi fi hadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Orang bingung, kenapa ini? Sudah kita dapat faedah yang bagus, tiba-tiba berhenti. Karena menjaga hawa. Jangan sampai dia terbawa dengan hawa nafsu. Dia justru melawan hawa nafsunya. Ini dikatakan hasan. Limukhalafati hawahu wa i'jabuhu bi nafsih, agar menyelisihi hawa nafsunya dan menyelisihi ujub dan bangga diri yang ada pada dirinya. Wa man kana kadzalik, siapa yang demikian, kana jadiran bi taufiqillah, orang yang seperti ini akan mendapatkan taufik. Jadir artinya pantas. Pantas mendapatkan taufik dari Allah. Kepadanya iyyahu. Wa tasdiduhu fi nutqihi wa sukutihi, dan niscaya dia akan diluruskan oleh Allah diamnya dan bicaranya. Diamnya pas, bicaranya juga pas. Lianna kalamahu wa sukutahu yakunu lillahi azza wa jalla, karena bicaranya dan diamnya karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Wa fi marasilil hasan, di antara riwayat-riwayat mursalnya al-hasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya mursal itu adalah suatu hadis yang baik, sehingga paling tidak ini adalah ucapan al-Hasan. Qala alamatut tuhri an yakuna qalbul 'abdi 'indi mu'allaqan. Fa idza kana kadzalika lam yantani 'ala hal. Wa idza kana kadzalik manantu 'alayhi bil ishtighal bi kay la yantani. Fa idza nasiyani haraktu qalbuhu. Haraktu qalbuhu fa in takallama takallama li. وإن سكت سكت لي فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي. فرجه إبراهيم ابن الجنيد. Kita baca saja, walaupun riwayatnya lemah, mursal. Qala, dikatakan dari Rabbnya, hadisnya qudsi lagi. Tanda-tanda kesucian, an yakuna qalbul 'abdi, adalah hendaklah hati seorang hamba di sisiku selalu tergantung. Hati seorang hamba bergantung di sisiku. Faida kana kadzalik, kalau demikian lam yansani ala hal, maka hamba tadi enggak akan lupa padaku. Idza kana kadzalik, kalau dia enggak lupa padaku, manantu alaihi bil istighali bi, maka aku akan berikan padanya kesibukan untukku, kesibukan padaku agar dia tidak lupa. Faida nasiyani, kalau dia lupa, harraktu qalbahu, aku gerakkan hatinya. Fa in takallama, takallama li, kalau berbicara, berbicaranya karena aku. Wa in sakata, kalau diam, diamnya karena aku. Fadzalika alladhi ta'tihi al-ma'unah, orang seperti itulah yang akan datang kepadanya, ma'unatun 'indi aw min 'indi, orang seperti itu yang akan datang pertolongan dariku, kata Allah di dalam hadis ini, in sahha. Kharrajahu Ibrahim ibn al-Junayd, demikian dikeluarkan oleh Ibrahim ibn al-Junayd. Wa bi kulli hal, faltizamu samti mutlaqan wa i'tiqaduhu qurbatan imma mutlaqan aw fi ba'd al-ibadat kal hajj wal i'tikaf was siyam manhiyun anhu. Ala kulli hal, kesimpulannya, iltizamu samt, berpegang dengan dia mutlaqan, terus-menerus secara mutlak, atau meyakini itu sebagai ibadah, imam mutlakan, bisa jadi Islam mutlak itu adalah ibadah, pokoknya diam terus, kamu dapat pahala. Au bi ba'dil ibadat, atau diam dalam beberapa ibadah, seperti haji, i'tikaf, dan puasa. Maka itu adalah dilarang. Haji tidak mau ngomong, diam terus. Tidak ada aturan seperti itu. Bahkan tetap disuruh ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau melihat orang-orang berbuat kemungkaran, harus somat. Raya itu hadha haram. Wajib dia. Karena melihat kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadihi. Maka siapa yang berkata haji harus diam, enggak boleh ngomong, atau i'tikaf harus diam, enggak boleh ngomong, atau puasa harus diam, enggak boleh ngomong, hadha manhiyun. Maka ini adalah kesalahan dan itu adalah dilarang. Diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW. Ya tentunya apalagi yang kayak tadi. Diam sepanjang umurnya. Fahada muhdath. Ya, perkara muhdath. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Annahu naha an siyamus samti. Nabi melarang puasa diam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Nabi SAW melarang puasa diam. Wa kharraj al-Isma'ili min hadith Ali. Qala nahana Rasulullah. Rasulullah melarang kami sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anissamti fil hukum. Melarang kami untuk diam dalam beriktikaf. Wa sunan Nabi Dawud dari hadith Ali dari Nabi SAW. Qala la sumata yawmal ila al-layl. Tidak boleh diam sehari semalam. Terus-menerus, tak boleh. Nah. Wa qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu limra'atin hajjat musmatatan. Berkata Abu Bakar kepada seorang wanita yang haji dengan diam. Dengan niat untuk diam, tidak bicara. Inna hadha la yahillu. Inna hadha la yahillu hadha. Min amal, hada min amal jahiliyah. Ini adalah amalan jahiliyah. Sampai dikatakan amalan jahiliyah. Waruwiya an Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin annahu qal sawmus samti haram. Berpuasa diam itu haram. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti tetap saja kaidahnya apa yang disebutkan oleh Nabi. Fal yakul khairah, ucapkan yang baik. Atau diam. Jadi diam adalah alternatif. Kalau kamu tidak bisa bicara baik, lebih diam. Adapun diam secara mutlak, itu mahdhah, ajaran sufi. Demikian pula diam pada ibadah-ibadah tertentu yang tidak disuruh diam. Kalau sholat disuruh diam. Tetapi, kalau haji, tidak. Puasa, tidak. Demikian pula i'tikaf tidak. Maka siapa yang menganggap bahwa itu ibadah untuk diam terus-menerus dalam ibadah-ibadah tersebut, maka itu pun adalah satu kesalahan satu penyimpangan yang tidak diajarkan. Rombongan haji yang satu nanya, ini sudah putaran keberapa? Putaran keberapa? Diam, nggak mau ngomong. Tidak ada ajaran seperti itu. Justru ketika dia menjawab, dia dapat pahala. Di samping hajinya, dia dapat pahala membantu orang lain, dapat pahala menasihati orang lain, dapat pahala menyenangkan orang lain. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya bisa dengan pertanyaan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.